al-anbiya wa imam al-mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah akhwat sekalian, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya, al-iman birrusul. Sebelum kita masuk, maka ada pengantar supaya lebih jelas tentang fungsi iman kepada para rasul. Manusia tersusun dari roh dan jasad. Maka jasad kita itu segala hajatnya, keperluannya dipenuhi dari apa yang ada di bumi, yang tumbuh di bumi, yang keluar dari bumi seperti air, atau yang kita makan seperti beras, buah-buahan dan sebagainya. Adapun roh yang ditiupkan ke dalam jasad kita, maka itu adalah makhluk yang tinggi dan samawi istilahnya. Karena Allah yang menyuruh meniupkan roh ke dalam jasad kita, maka makanannya, supaya roh itu tetap tumbuh dan sehat, makanannya harus juga asalnya dari atas langit. Jadi kalau tubuh asalnya dari tanah, kan gitu, dibuat dari tanah, air yang terpancar itu kan akumulasinya karena makanan. Tapi rohani kita, makanannya adalah wahyu. Karena itulah Allah menurunkan nabi atau rasul untuk menyampaikan kepada umatnya risalah tersebut, sehingga rohaninya itu menjadi hidup, bercahaya dengan cahaya yang dibawa oleh para rasul. 6. Maka di sini mengimani rasul yang merupakan rukun dari rukun iman, itu juga supaya manusia ada keseimbangan antara lahir dan batinnya, antara jasad dengan rohaninya, sehingga sempurna hubungan secara panca indera dan juga secara maknawi. Sehingga kalau antara jasad dengan rohani itu suci, karena itu kita diperintahkan, bahkan para nabi diperintahkan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib-tayyib, yang halal, yang bergizi, yang lezat, yang menumbuhkan jasad dengan baik, dan beramallah yang saleh, sehingga rohani menjadi sehat, jasmani juga menjadi sehat, sehingga ketika ibadah kepada Allah itu dalam keadaan sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Maka fungsi dari para rasul di sini, dan setiap umat sebagaimana yang dimaklumi, Allah turunkan rasul agar mereka suci rohaninya. Ya, suci rohaninya. Karena itu rasul bukan diturunkan untuk mengajari manusia urusan-urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi mengurus urusan akhirat. Walaupun kadang-kadang ada hubungannya dengan urusan dunia dari sisi hukum, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal maupun tidak. Karena itu pula yang pertama ya, para rasul itu semuanya min afdalil bashar, manusia-manusia yang terbaik dari satu kaum atau satu umat. Dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan rasul atau nabi. Jadi yang paling kuat jasadnya. Lihatlah Musa, paling kuat. Satu kali pukul orang bisa mati. Ya kan begitu. Ketika kaumnya minta bantuan padanya, bahwa fazahu faqadha alaih, satu kali pukul langsung mati. Menunjukkan kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, diberikan kekuatan 36 rajulan. Kalau Anda salah ingat ya, 36 laki-laki. Jadi kalau istrinya 11 atau lebih masih kuat. Iya. Jadi jangan mau kawin banyak saja tidak kuat. Kuat jasmani dan rohani. Mereka selamat secara umum dari segala aib, baik dari jasadnya maupun akhlaknya. Karena itu tidak ada sejarahnya Nabi itu umpamanya pincang. Nah, semuanya sempurna penciptaannya. Matanya tajam, rambutnya hitam, badannya bagus, tidak terlalu gemuk, tidak kurus. Tidak sama kita kurus atau ada yang gemuk sekali dan sebagainya. Pokoknya semua sifat-sifat yang terbaik ada padanya. Dari sisi nasabnya, nasab yang terbaik. Dari sisi kejujurannya, paling jujur. Walaupun banyak manusia yang jujur, tapi yang paling jujur di antara mereka adalah para nabi. Paling amanah dan paling bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Paling fasih dalam berbicara. Semua sifat-sifat itu yang terbaik ada pada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena itu pula, walaupun demikian, mereka adalah makhluk yang atau manusia yang terbaik, sempurna. Tetapi dari sisi yang lain, mereka juga adalah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi kalau manusia biasa, artinya butuh kebutuhan sebagaimana kebutuhan manusia biasa. Butuh makan, butuh minum, butuh menikah. Bahkan dijadikan sunnah para anbiya. Butuh istirahat. Dan juga sampai tua ada ketuaan yang menimpanya. Lemah, sakit, dan akhirnya juga mat. Artinya Anda yang sini tergambar bagaimana sosok sebenarnya Nabi dan Rasul itu. Agar tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menganggapnya sama dengan yang lainnya. Ya, kemudian Allah membedakan derajat mereka antara satu dengan yang lain. Ibrahim dijadikan khalil, khalilullah. Demikian pula Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berbicara kepada Musa. Allah mengangkat Isa sebagai abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqahu ila Maryam dan seterusnya. Ya, berbeda-beda derajatnya, bukan satu derajat. Tetapi sebagaimana tadi, dakwah mereka adalah dakwah yang satu, mengajak kepada tauhid, mencegah daripada kesyirikan. Jumlah mereka 315, ya, dalam beberapa hadis, dari hadis Abi Umamah dan hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhumain, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun para nabi tadi rasul, ya, para nabi jumlahnya 124.000 orang. Di jumlah rasul itu lebih sedikit. Dan di antara jumlah rasul tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hanya beberapa orang, 25 orang. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa nabi dan kebanyakan rasul. Adam, Nuh, Idris, Wahud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Walud, wa Syuaib, wa Yunus, wa Musa, Harun, Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wa Yasa, wa Zulkifli, wa Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub. Kemudian Allah menyebutkan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib kita imani apa yang Allah sebutkan secara terperinci, dan wajib diimani apa yang Allah tidak sebutkan secara umum. 6. Hubungannya dengan tauhid sebagaimana tadi, mereka adalah manusia, makhluk. Maka mereka tidak mempunyai kehususan dari rububianya Allah sedikit pun. Karena itu pula mereka tidak berhak untuk diibadahi. Diserahkan padanya ibadah sedikit pun, apapun bentuknya, apapun alasannya. Ya, kemudian penutup dari risalah itu atau dari Rasul adalah ma'ruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, menyangka ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak seorang pun yang mendengar dari agama yang saya bawa, dari risalah yang telah saya sampaikan, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, maka pasti dia termasuk orang-orang yang penduduk api neraka. Maka siapa yang mendustakan Rasul Muhammad sama dengan mendustakan seluruh Rasul. Jadi wajib diimani semuanya. Karena itu orang-orang yang beriman mengimani semua Nabi. Baik. Kemudian kita pindah kepada yang berikutnya. Al-iman bil yawmil akhir. Ringkas dia. Dinamakan yawmil akhir atau yawmul kiamah, karena itulah hari yang tidak ada lagi hari sesudahnya. Yawmul akhir. Maka ahlus sunnah meyakini adanya hari akhirat. Wabil akhiratihum yukinun. Terhadap hari kemudian mereka yakin. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamah la raiba fihi. Allah tidak ada ilah selain dia, pasti dia akan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhubungan dengan hari kemudian, itu ada beberapa hal yang wajib diimani. Secara ringkas saya kita sebutkan di sini, wajib mengimani adanya yaumul ba'd, artinya dihidupkan kembali sesudah dia mati. Karena itu dikatakan ada, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Jadi tiga kali. Yang pertama meniup sangkakala dikatakan yaumul faza, ketika manusia bingung pada waktu itu. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, kehancuran di mana-mana sampai hancur semuanya. Kemudian tiupan yang lain, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Sehingga semua manusia itu sa'iq. Apa artinya sa'iq? Semuanya pingsan mati. Sesudah itu baru ditiup kembali, semuanya bangun kembali. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Bangun dan menanti apa yang akan terjadi sesudahnya. Karena itu di dalamnya nanti banyak kejadian. Ada pemberian catatan amalan. Jadi orang-orang yang baik diberikan dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Dan ada orang-orang yang diberikan catatan amalnya min wara'i dhuhur. Artinya dari sebelah kiri. 6. Ada timbangan amalan. Saya ringkas saja. Dan tidak ada yang dizalimi. Ada keyakinan terhadap syafaat. Ada yang dilewati namanya haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang airnya di situ lebih putih daripada susu dan lebih manis lezat daripada asal madu, lebih manis daripada madu, dan baunya, bau daripada air itu lebih harum daripada minyak wangi. Maka siapa yang meminumnya satu kali saja tegukan, sudah tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian juga ada as-sirat, jalan yang dilewati, yang jalan itu dibawanya adalah neraka, alamat di jahannam. Siapa yang melewatinya maka dia selamat. Siapa yang tidak melewatinya maka dia jatuh ke dalam api neraka. Dan manusia melewatinya ala qadri a'malihim. Ada yang melewatinya seperti buruk. Tahu buruk? Ya, Nabi naik ke atas Sidratul Muntaha mengendarai buruk cepat sekali. Ada yang seperti kilat melewatinya. Ada yang seperti angin. Ada yang lari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang melewatinya berjalan di atas perutnya. Bagaimana kira-kira kalau manusia jalan tidak menggunakan tangan, bukan lagi merangkak, perutnya yang digesek-gesek terus, menunjukkan amalannya sangat lemah. Ala kulli hal, itu wajib diimaninya. Kemudian yang terakhir, mengimani tentang takdir baik dan buruk. Takdir itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, al-ilmu. Segala apapun yang akan terjadi dan semua kejadian Allah sudah tahu sebelumnya. Bikulli syai'in alim. Tahu apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya. Dan Allah bukan tahu nanti sesudah terjadi, dan Allah tidak lupa sesudah dia ketahui. Yang kedua, ditulis Alkitabah. Jadi semua kejadian itu yang sudah ditentukan oleh Allah kemudian ditulis fi lauhil mahfuz sampai hari kiamat. Karenanya ya, masuk di dalamnya nanti at-takdir al-azali, takdir sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi. Kemudian takdir umur, ketika manusia baru diciptakan dalam perut Allah mengutus para malaikat menentukan 4 perkara: umurnya, rezekinya, amalannya, dan juga apakah nanti dia bahagia atau sengsara. Masih dalamnya takdir tahunan, ketika turunnya malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir harian, kullu yawmin huwa fi syan. Yaitu semuanya sambung menyambung. Nah, yang ketiga, al-masyi'ah. Al-masyi'ah. Jadi wajib diimani bahwasanya apa yang Allah inginkan di langit dan di bumi itu pasti terjadi, dan tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan kemauannya Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi. Jadi tidak ada kata mana mungkin, apa bisa ya. Ya bisa. Karena itu dalam Al-Quran juga disebutkan, walau sya'allahu maktatalu. Seandainya Allah tidak mau, tidak akan terjadi peperangan, tidak saling berbunuhan. Walau sya'arabbuka laja'alan nas ummata wahida. Kalau Allah mau, Allah jadikan manusia itu satu umat, tidak lagi musuh. Tapi kemauannya Allah lain. Yang keempat, martabat penciptaan. Jadi Allah menciptakan orangnya dan amalannya, zatnya dan seluruh gerakannya, diamnya, bergeraknya, semuanya Allah yang ciptakan, termasuk apa yang terjadi hari ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan amal-amal kalian. Nah, tetapi wajib diimani bahwasanya manusia atau hamba juga punya masyiah, punya keinginan dan iradah. Tetapi semuanya dibawa keinginan dan kemauannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allah. Apa yang kalian inginkan tidak akan terjadi kecuali jika Allah menginginkannya. Kemudian terakhir yang berhubungan dengan takdir, bahwasanya pembahasan tadi tidaklah menunjukkan dan tidaklah bertentangan dan tidak menghalangi manusia disuruh untuk beramal, berusaha. Ya, karena itu dalam beberapa hadis Nabi menyebutkannya. Saya kutipkan satu hadis saya sini. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan pada tangannya ada dua kitab. Kemudian bertanya, atadruna ma hadani alkitaban? Apa kalian tahu dua kitab ini? Mereka menjawab, la ya Rasulullah illa antukhbirana. Kami tidak tahu ya Rasulullah kecuali engkau memberitahu kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di tangan kanannya dia mengatakan, hadzal kitab min rabbil alamin. Ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala, fi asma'u ahli jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim. Sudah ada nama-namanya semua penduduk surga, bapak-bapak mereka dan juga kabila-kabila mereka. Terus sampai penuh nama-nama tersebut. Fala yuzadu fi wa la yunqasu min. Tidak lagi ditambah dan dikurangi. Kemudian dia berkata kepada tangan kirinya, di tangan kirinya, ini kitab dari Rabbul Alamin. Ada nama-nama Ahlul Jannah semuanya. Nama bapak-bapak mereka dan juga kabila-kabila mereka. Sampai akhirnya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa beramal? Sudah ditentukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, saddidu wa qarabu. Berlaku luruslah dan mendekatlah. Fa inna sahibal jannah yukhtamu bi amali ahli jannah. Karena sungguhnya penduduk surga itu pasti diakhiri dengan amalan ahli surga. Dan sebaliknya, wa inna sahibal nar la yukhtamu bi amali ahli nar. Akan ditutup dengan amalannya penduduk api neraka. Wa in amila ayya amalin. Walaupun dia melakukan amalan apa saja. Kadang orang begitu, soleh betul, taat betul, tapi di akhir hidupnya dia melakukan kesyirikan, kekufuran, sampai dia menghempuskan napasnya yang terakhir. Ada juga orang bejat betul, sampai semua orang sudah pusing dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi ketika di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlul jannah. Tetapi secara keseluruhan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya akan dipermudah sesuai dengan ciptaannya. Karena itu kalau dia ahlul jannah, mudah melakukan amalan ahlul jannah. Kalau dia ahlul nar, dipermudah melakukan amalan ahlul nar. Karena itu Allah juga menggambarkan amalannya orang-orang kafir dalam bentuk pertanyaan, fama asbarahum ala nar. Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Sudah tahu ini syirik, ini kufur, ini khaba'is, dia suka juga. Sabar. Walaupun perutnya sudah menggelembung panas, tetap mau minum juga. Ya, walaupun sudah terbukti mamanya, dia selalu membawa persembahan, tidak pernah dijawab-jawab, hajatnya datang juga. Tidak berguna lagi. Karena memang sudah ditentukan seperti itu. Sudah jelaskan bid'ahnya, tidak ada dalilnya, kami tahu. Kami tahu itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Ya, tapi kami harus kerjakan. Ya, sudah ditutup. Memang seperti itu. Sudah ditulis, dijelaskan kesalahan-kesalahannya, tetap tidak mau berubah. Karena memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu Nabi mengatakan semuanya sudah ditentukan. Maka dia berkata dengan tangan kanannya, fariqun fil jannah. Memang ada kelompok di surga, wa fariqun fis sa'ir. Ada orang-orang yang ditentukan masuk neraka. Karena itu jamaah sekarang, ini wajib untuk diimani. Diimani tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehadiran kita di sini. Walaupun kita selalu berharap agar kita selalu mendapatkan takdir yang baik. Dan ini usaha. Hari ini apa yang kita lakukan? Usaha. Yang kita syukuri mendapatkan takdir yang baik hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebab. Dan mudah-mudahan menjadi satu kemudahan. Untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah di saat-saat yang akan datang. Nah, kemudian kita pindah kepada yang kedua. Tentang tujuan dari akidah Islamiyah atau asas. Sudah kita mempelajari tadi asas. Maka sekarang tujuannya, ini nanti nampak dengan jelas, kepribadian seseorang yang mempunyai tauhid dan sebaliknya. Yang pertama, tujuan dari akidah adalah membebaskan manusia dari perbudakan atau dari budak kehinaan. dan membebaskan manusia dari tunduk kepada makhluk yang sama dengan dirinya. Sementara makhluk itu adalah lemah, tidak mampu menolong dirinya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Makhluk paling tinggi bentuknya sama dengan kita, manusia. Ada lagi yang tersusun dari batu-batu, ada pohon, ada lagi yang tidak tahu bagaimana bentuknya, cuma tiba-tiba diyakini saja. Itu kan namanya kehinaan betul. Tunduk kepada sesuatu yang asalnya dia tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana kabarnya. Sekedar ada berita, oh ada penghuninya, oh harus tunduk dan taat. Maka dipelajari tauhid supaya manusia bebas, merdeka. Yang paling tinggi ya mungkin seperti dukun, bisa dilihat, bisa didatangi, bisa baca-baca, banyak jinnya, ada tukang sihir. Atau ada juga yang menjadikan ketundukannya kepada hawa nafsunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidak kamu melihat orang yang menjadikan ilahnya, sesembahannya adalah hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu. Ditutup pendengarannya, hatinya dan juga pendengarannya. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah sesudah Allah Subhanahu wa taala? Maka kenapa mereka tidak memikirkannya? Ya, karena itu yang mengherankan adalah perbuatan jiwa-jiwa manusia yang sakit, yang rela tunduk kepada syaitan, kepada hawa nafsunya dan menjadikannya ilah dan melupakan ilah yang sebenarnya yang sudah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu berbagai macam keadaan. Ini karena jauh dari akidah bagaimana kepribadiannya. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang tertentu yang dia harap manfaat, atau dia takut dari orang mengatakan nanti kualat, takut mendapatkan mudarat. Itu menyembah orang-orang tertentu. Jangan mencaci maki wali. Siapa yang mencaci maki? Nanti kamu kualat. Itu kan menyembah hawa nafsu. Sebab hawa nafsunya yang mengirim dia untuk menyangkanya itu sebagai ilah. Bahkan kadang-kadang yang hidup pun ada seperti itu. Taat kepada orang-orang tertentu, apakah itu dari barisan orang-orang yang punya ilmu atau barisan penguasa, sehingga mereka taat dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal di atas ilmunya. Karena itu di dalam pelajaran tauhid itu sudah pelajari, ketika turun ayat ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah. Sehingga Adi bin Abi Hatim memprotes Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Karena dia bekas Nasara. Maka Nabi menjawab, benar kamu tidak menyembahnya, tapi bukankah kamu taat kepadanya tatkala dia mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itulah wujud penyembahannya. Dan ada orang-orang sekarang yang seperti itu. Apa kata kiai? Walaupun jelas sekali yang haram, dia tahu juga itu haram. Tidak sama kalau ada syubhat, dia tahu persis haramnya, tapi dia menghalalkannya. Maka di sini sama. Atau menghalalkan yang haram dalam keadaan dia tahu. Kadang-kadang anggota jamaah lagi tahu umpamanya, kalau dalam keadaan dia tahu. Tahu wanita itu tidak boleh dinikahkan tanpa wali. Tapi kalau kiainya mengatakan boleh, ya terima saja, tidak apa-apa. Itu namanya menghalalkan apa yang haram. Kalau dia tahu, kan ada syubhatnya. Kalau dia tahu dengan persis, bahkan kadang-kadang ustadznya sendiri pun yang bilang, itu haram. Tapi tatkala anggotanya boleh, dan dia taat. Itu namanya menjadikan Hawa sebagai ilah. 6. Dan sebagian manusia wujud penyembahannya kepada Hawa dijadikan ilah, orang-orang yang menyembah harta benda. Jadi dia mencintai harta benda di atas segala-galanya. Maka semua pikirannya, gerakannya, perhatiannya, apapun yang dia lakukan, semuanya sudah tertuju kepada harta benda, bagaimanapun cara mendapatkannya, siang dan malam, riba atau tidak riba, khianat, apalagi kalau menzalimi itu biasa. Jadi dia menjual dunia dengan akhiratnya, dan dia menganggapnya yang penting itu sebagai perkara yang halal. Maka dia telah menyembah hawa nafsunya. Ya. Dan kita lihat manusia seperti ini paling banyak sekarang. Walaupun mereka kebanyakannya belum menghalalkannya, tapi sudah mulai nampak bentuk-bentuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta. Sampai keluar istilah-istilah yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini bentuk yang bisa membawa kepada penyembahan hawa nafsu. Karena demikian berpengaruhnya harta benda itu, sehingga lahir kalimat-kalimat seperti itu. Ya, tidak lagi perhatiannya yang lain. Tidak lagi bahasa agama. Tidak lagi bahasa halal dan haram. Tapi bahasanya ada barang atau tidak, tercapai atau tidak. Tidak lagi ada permasalahan. Jadi itu menjadi sesembahannya yang baru. 6. Kemudian diantara mereka ada orang-orang yang menyembah syahwat, kalaupun belum, tapi menunjukkan rendah dan lemahnya akidahnya, syahwatnya sangat mempengaruhi kehidupannya dalam bentuk syahwat yang banyak. Syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat hati, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Jadi manusia ada yang begitu. Mulai dari bangun, dia berpikir apa yang dia makan, yang enak. Syahwat. Sesudah dia bangun, oh, lagu apa yang enak didengar. Syahwat. Pendengaran. Sesudah dia bangun, acara apa yang enak ditonton. Yang buka-buka, apalagi yang terbuka. Syahwat. Ya. Beri kerja, sudah berpikir siapa yang menemani nanti malam di tempat-tempat maksiat. Ya, ada orang yang manusia kehidupannya begitu, berputar setiap saat seperti itu. Yang disenangi orang-orang yang juga sama dengan kehidupannya, sehingga melalaikan dia dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari yang pertama ya, memerdekakan manusia. Kemudian yang kedua, tujuan daripada akidah Islam adalah mengarahkan manusia untuk selalu berhubungan, untuk selalu berkaitan hati, akalnya, pikirannya, dan seluruh anggota tubuhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang kedua. Maka seluruh pendengarannya, hatinya, penglihatannya, dia jadikan bagian-bagian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka siapa yang seperti itu, maka hakikatnya dia telah merdeka. Merdeka karena hanya dipimpin, berkaitan, bersandar kepada satu saja, tidak kepada yang lain. Maka sebaliknya pula, orang-orang yang tidak mempunyai akidah, itu sebaliknya. Mereka menafsirkan kemerdekaan atau kebebasan manusia itu dengan meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dianggap kebebasan. Padahal hakikatnya kebebasan itu kembali kepada yang pertama, ittiba'ul hawa. Perempuan sama derajatnya dengan laki-laki karena cocok dengan hawa nafsu. Senang, tidak boleh dibatasi. Padahal hakikatnya dia tunduk kepada hawa nafsunya. Tetapi yang mengherankan, justru kebanyakan yang menyambut ajakan-ajakan seperti ini, karena ini ajakannya orang-orang kafir, adalah kebanyakan dari kaum muslimin. Karena itu semua yang diucapkan kebanyakan manusia sekarang, yang didiskusikan, kadang-kadang atas nama agama pun, dalam rangka menyambut dan mempropagandakan ajarannya orang-orang kufar, justru dianggap lawan anti kebebasan orang-orang yang menghalang-halanginya, orang-orang yang membantahnya. Karena itu mereka taklid buta kepada orang-orang kafir, mulai dari banyak hal, dari cara bicaranya, pakaiannya, gayanya, cara berpikirnya, sampai nanti dalam keyakinan-keyakinannya. Ya, maka mulailah ketika meniru-niru orang kafir, yang paling pertama mereka tinggalkan, mereka akan meninggalkan salat, atau paling tidak menganggap enteng urusan salat. Karena kebebasan, dianggap salat itu mengganggu kebebasan. Dan ujung-ujungnya nanti menuduh-nuduh syariat yang mulia ini dengan lisannya, bahwasanya siapa yang mengikuti ajaran agama itu orang terbelakang, tinggalan zaman, orang-orang kaum onta, kaum primitif, ekstremis, pokoknya macam-macam ya gelar-gelar yang diberikan padanya. Padahal maksud mereka itu hanyalah menghalang antara diri mereka dengan syariat Allah yang mulia. Kenapa? Karena dirinya sudah penuh dengan hawa nafsu yang rendah, yang jelek. Nah, dan ini sangat banyak bentuknya. Ya, kalau hubungannya dengan perempuan itu juga banyak. Dimulai dengan melepaskan hijab sampai di Mesir dan juga seperti di Turki itu sengaja ditampilkan. Ketika mereka bencinya kepada hijab, ada istri pembesar kalau tidak salah, itu dibuat acara yang besar yang dihadiri orang-orang Eropa seperti orang-orang Perancis dan sebagainya. Setelah dia belajar di Eropa, naik ke podium, kemudian mengenakan hijab, kemudian dibuka satu persatu, dibuka cadar, oh ini tidak benar, kemudian dibuka kudungnya. Untung tidak dibuka pakaiannya karena kebenciannya. Jadi itu kan menunjukkan penghinaan sampai sedemikian rupa. Nah, kenapa? Karena hawa. Ya, siapa yang tidak senang secara hawa melihat perempuan yang telanjang? Ya, kecuali orang-orang yang punya iman, pasti timbul girahnya, oh ini tidak benar, ini tidak cocok, ini membuat hati sakit. Ya kan, penyakit. Tapi kalau orang yang sudah sakit hatinya, oh ini yang baik. Bahkan sakit kalau dia tidak lihat. Sehingga mereka mengatakan, kita pergi dulu jalan-jalan untuk menghilangkan penat-penat badan, penat-penat mata. Tidak ada lihat-lihat selama ini, ya sekalian pergi lihat-lihat. Nah, jadi itu yang terjadi pada kalangan wanita. As-sufur, wat-tabarruj. Kemudian nanti masuk kepada ikhtilat. Karena itu ada kalam yang menarik dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis, inna dunya halwatun khudrun, sesungguhnya dunia itu halwa, manis lezat, dan khadra artinya hijau. Ya, dunia memang begitu. Jadi apa yang tergambar hijau kan enak dipandang, dan kalau sudah enak dipandang, ingin dinikmati, dirasakan. Maka berhati-hati dari dunia. Kemudian beliau mengatakan, dan Rasulullah SAW, fattakud dunya wattakun nisa, takutlah kalian kepada dunia dan wanita. Nah, kata beliau, wattakun nisa, takutlah kalian kepada wanita, itu mencakup kehati-hatian. Jadi ini peringatan agar berhati-hati dari wanita terhadap keidiha, kadang suka membuat tipu daya. Karena itu sebagaimana tadi sudah disebutkan, banyak laki-laki yang tertipu dengan wanita. Tapi wanita yang baik tidak suka menipu suaminya. Kadang juga maknanya mencakup, kata beliau, berhati-hati dari wanita dan fitnahnya. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat tin nisa. Karena sungguhnya fitnahnya Bani Israel pertama kali adalah pada kaum wanita. Kemudian beliau mengatakan, ini menunjukkan beliau paham fikruak, tidak semuanya yang dituduhkan oleh orang-orang Hizbiyun atau Harakiyun bahwasanya para ulama itu tidak paham fikruak. Kata beliau, karena itu musuh agama, musuh-musuh kita, musuh syariat, itu memfokuskan makarnya hari ini kepada masalah wanita. Ya, pada masalah wanita. Nah, bagaimana wanita itu tabarruj sedikit demi sedikit. Dan itulah kenyataannya. Pakaiannya semakin lama semakin tinggi. Yang dari atas juga semakin lama semakin terbuka. Ya, sudah tercapai maksudnya. Juga bagaimana ikhtilat. Karena itu di mana-mana tidak boleh dilarang perempuan sampai menjadi pemimpin, sampai menjadi tentara, menjadi polisi, apa saja. Sekarang semua wanita punya hak. Sampai orang kampanye pun sekarang begitu dipersyaratkan, harus wanita punya jatah berapa persen. Dan katanya orang-orang yang perjuangkan Islam juga ikut menandatangani. Allah Alam, ala kulli hal, Allah musta'an. Kemudian selanjutnya kata beliau, sesudah itu mereka mempropagandakan agar wanita itu musyarakah bersama laki-laki di dalam seluruh amalan pekerjaan. Kalau sudah demikian, kata beliau, menjadilah manusia itu seperti keledai, himar yang kecil, tidak ada lagi perhatiannya kecuali perut dan di bawah perut. Ya, kenapa? Tidak ada lagi tempat, tidak ada wanitanya. Karena itu sekarang biar di negeri kaum muslimin pun jarang tempat yang aman. Di mana-mana ada wanita. Kantor, di mana saja ada wanita. Pekerjaan yang menjemput wanita. Jadi bagaimana manusia tidak teler. Sampai kata beliau, berikan permisalan, sampai-sampai wanita itu seakan-akan, orang Arab mengatakan duma. Tahu artinya duma? Wanita itu seperti hanyalah gambar-gambar yang manusia tidak lagi memperhatikannya kecuali karena bentuknya bentuk wanita. Tahu maksudnya kenapa begitu? Jadi manusia tidak lagi memperhatikan wanita kecuali karena bentuknya wanita. Karena itu mulai dari ujung kakinya dipikir apa cat kukunya. Sesudah itu betisnya, apa stokingnya. Sesudah itu apa pakaian selanjutnya. Naik terus itu yang setiap hari. Apa gincunya, produk apa lagi yang baru. Kemudian matanya apa lagi yang dipakai. Terus seperti itu. Artinya bagaimana wanita itu didandani, dipercantik, sekedar dinikmati seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan seperti itu. Maka begitulah gambarannya yang ada sekarang. Maka kata beliau, hatta yaj'alu akbar hammin nisa, sampai menjadi perhatian besar dari wanita itu menjadikan wanita itu kasurati minal balastik, seperti wanita yang bentuknya plastik saja. Ya kan begitu sekarang. Yang paling digemari, bagaimana Anda ingin kaya dan tenar. Jadi kalau ada lomba apa itu? Api. Orang mengatakan api neraka. Oh, paling banyak pendaftarnya adalah wanita. Tidak peduli apa yang dia suruhkan, pasti dia taat. Rambut model begini, dia akan taat. Pakaian model begini, akan taat. Tidak lagi malunya dia sedikit. Kontes apa, dandut, pokoknya. Dan semua orang menggemarinya. Dari anak kecil sampai ibu-ibu, sampai bapak-bapak pun juga senang. Iya. Maka kalau sudah begitu, tidak lagi perhatiannya pada ibadah. Tidak lagi perhatiannya pada anak-anak. Iya. Kemudian tadi dari sisi pekerjaan, ketika wanita banyak yang mengambil alih pekerjaan laki-laki, maka banyaklah orang yang menganggur. Karena sebenarnya salah satu cara mengurangi pengangguran, semua tenaga wanita itu ditarik dari tempatnya, diganti semua dengan laki-laki. Karena sebenarnya bisa. Kalaupun ada yang tidak terisi, hanya sedikit saja. Itu pun yang khusus perempuan. Kenapa? Karena wanita sudah ada pekerjaannya yang tetap. Mau tidak mau dia sudah dapat pekerjaan itu. Jadi ibu rumah tangga. Ya kan begitu? Itu pekerjaan tetap. Yang sudah ditetapkan dari atas langit. Pekerjaan menjadi ibu. Tapi jangan tersinggung. Tapi lebih baik kalau tersinggung. Ya bukan dilarang bekerja. Tapi amalan-amalan yang harusnya laki-laki di situ. Itu kan mengurangi pengangguran. Dan kalau sudah banyak pengangguran, khususnya yang anak muda, apa yang terjadi? Cari pekerjaan sendiri. maka banyaklah kriminal. Apa sebenarnya faktor penyebab kriminal itu? Karena banyaknya waktu luang. Kenapa begitu? Tidak ada yang dikerja kecuali menonton, kecuali cerita. Maka orang yang tidak punya pekerjaan pasti pikirannya kebanyakannya pikiran negatif. Tidak ada positive thinking. Pasti pikirannya negatif. Contoh kecil saya umpamanya, orang-orang di kampung kalau lagi kumpul-kumpul, pusing menghabiskan malam minggu umpamanya, kata mereka, pusing-pusing, oh ada ayamnya paman saya. Kita mengendap-endap. Itu kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Ya, tidak ada pekerjaan. Pasti yang dipikir hal yang rusak. Ketika hal yang rusak itu dipikir dan terbuka kesempatan lebih banyak seperti sekarang, ya maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Illa masya Allah. Jadi selalu berpikir negatif dan tempat melakukan amalan negatif terbuka lebar, ya terjadilah apa yang sudah ya terjadi. 6. Maka berarti rusak. Ya, rusak wanita, rusak para syabab. Kemudian nanti akan beralih kepada kerusakan rumah tangga. Wanita ketika bekerja di luar, maka berarti dia meninggalkan rumahnya. Ya kan begitu? Kalau dia tinggalkan rumahnya berarti harus ada penggantinya. Kalau belum punya anak masih mending. Kalau sudah punya anak berarti harus mengambil pembantu. Ya pembantu, kalau masih ada neneknya masih mending. Tapi kalau tidak ada neneknya ambil pembantu. Maka anak itu juga rusak. Ya begitu. Sebab nanti ketergantungan dia kepada pembantu. Dan pembantu itu ma'ruf, rendah pikirannya, rendah pendidikannya, rendah juga agamanya. Kebanyakannya tidak mungkin mau jadi pembantu kalau dia sarjana. Ya begitu. Dan kalau dia punya rasa malu yang tinggi, tidak mungkin mau jadi pembantu. Tapi umumnya orang-orang yang rendahan, rendah dalam kebanyakannya dalam segala hal. Jadi kalau anak bergantung kepada orang seperti itu, kira-kira bagaimana masa depannya? Ya pasti rusak. Karena yang paling dekat dengan dia pembantu. Maka segala tingkah lakunya pembantu, adabnya pembantu, ucapannya, itu yang ditiru-tiru. Maka rusak anak-anak. Kemudian dari sisi yang lain, kalau dia bekerja di luar rumah, kemudian pekerjaannya ikhtilat, maka dia lebih mengenal laki-laki yang lain daripada suaminya. Ya kan begitu? Jadi bayangkan kalau di kantor, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, berapa jam? 6 jam atau 8 jam. Setiap hari berkenalan, bertatapan, berbicara, tertawa, makan dengan laki-laki. Dan itu harus terjadi sekebanyakannya begitu. Maka pasti perhatiannya setiap hari ini terjadi. Setiap hari. Kadang-kadang dia lebih dekat kepada orang lain daripada kepada suaminya. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau dia pulang, dia capek. Dia capek. Mengurus anaknya sedikit. Mengurus suaminya capek. Maka perhatiannya kepada suami dan anaknya pasti tinggal capeknya saja. Ya maka pasti hubungannya di luar akan mengalahkan hubungan di dalam rumah tangganya. Itu pasti seperti itu. Apalagi kalau setiap hari. Dan kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Nah, banyak percekcokan. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan. Oh, teman kerja saya bilang begini. Suami saya bilang begini. Teman kerja saya bentuknya begini. Suami saya bentuknya begini. Iya. Teman kerja saya kalau makan cerita-cerita. Suami saya diam-diam saja. Selalu dibanding-bandingkan. Ketika timbul masalah walaupun yang kecil, pasti dia selalu hubungkan dengan apa yang dia alami sehari-hari. Ya maka rusaklah rumah tangganya. Kecil atau besar yang jelas, itu adalah bibit-bibit kerusakan. Disadari atau tidak, diakui saja, tapi kenyataannya seperti itu. 6. Ya maka musuh-musuh agama perhatiannya begitu. Kata Syekh Rahimahullah, ya belum lagi terjadinya ikhtilat tadi sudah, dan pasti setiap hari terjadi zina. Apakah zina mata, zina lisan, zina tangan, sampai kepada zina yang sebenarnya. Ya berarti tidak ada lagi yang tersisa. dari kaum muslimin kalau terus menerus mengikuti ajakan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi namanya kerusakan pasti ada yang mendukung. Yang kita sayangkan sebagian orang-orang kadang yang berpendidikan pun, yang berpendidikan agama pun mendukung, karena pikiran mereka telah dicuci oleh orang-orang kafir. Sehingga paling tidak mereka mengatakan, wah, ini kan tidak merusak akidah, paling-paling maksiat saya, mau bagaimana lagi, daripada susah makan ya biarlah rusak-rusak sedikit. Tapi saya mengatakan tidak, kita mengatakan itu merusak akidah. Karena sungguhnya yang merusak akidah, kata beliau, bukanlah ketika orang mengucapkan Allah tidak ada atau Allah punya sekutu sebagaimana pembahasan tadi, atau Allah punya anak dan sebagainya. Bukan itu saja, tetapi maksiat itu akan menghancurkan akidah. Kenapa? Karena sungguhnya manusia kalau sudah sering maksiat tetap selalu begitu, maka dia seperti himar tadi, tidak lagi perhatiannya kepada ibadah, tidak lagi perhatiannya kepada akidahnya. Semua perhatiannya bergantung kepada dunia dengan segala keindahan dan seluk-beluknya. Ya, karena itulah umumnya orang-orang begitu suka, orang mengatakan sekarang suka pariwisata, kan? Karena sibuk dan bosan dengan kehidupannya, maka dia sibuk ingin pariwisata. Sedikit-sedikit Sabtu Ahad ingin jalan-jalan. Maka yang disukai jalan-jalan temannya, bukan suaminya. Karena dia mendapatkan setiap hari informasi, sering bertemu, sering berbicara, maka dia ingin jalan-jalan bersamanya. Dan itulah yang terjadi. Maka banyak perceraian, atau banyak orang sekarang mengatakan perselingkuhan di mana-mana. Laki-laki begitu, perempuan juga begitu. Jadi rusak. Nah, maka kalau sedemikian rupa, ya tinggal menunggu kehancuran. Cepat atau lambat, masyarakat akan sama dengan masyarakatnya orang-orang kafir. Dan sekarang sudah mulai begitu. Dan kalau sudah begini, ya, kesukaan juga itu berubah. Jadi kalau dia tidak suka lagi ibadah, pasti kesukaannya adalah permainan dan rekreasi. Tadi sudah permainan. Karena itu kalau kita lihat sekarang, permainan apa yang paling disukai? Ya cuma dua tadi, menjadi bintang api atau KDI, atau menjadi bintang film. Itu kan yang paling terkenal. Ya kan itu yang paling disukai. Sampai ibu-ibu pun anaknya masih kecil selalu berangan-angan, bagaimana kamu seperti bintang ini. Ya gitu. Jadi hayalannya gitu, bagaimana cepat kaya, tenar dan sebagainya. Demikian pula konser musik, itu kan semua permainan, dan itu yang paling disukai. Jadi kalau ada pertunjukan musik pasti penuh, sampai masyarakat kampus pun begitu. Kan itu masyarakat kampus yang asalnya masyarakat ilmiah, sekarang berubah menjadi masyarakat musik. Hampir semua fakultas berlomba untuk membuat pagelaran musik. Kenapa? Karena kehidupan begitu. Ya walaupun alhamdulillah masih ada sekarang yang menyukai pendidikan agama, ya alhamdulillah. Tapi arah masyarakat yang melupakan akidahnya begitu, masyarakat musik. Karena semuanya itu adalah permainan. Jadi yang disukai adalah permainan-permainan yang jelek, dan menganggapnya itulah orang-orang yang harus dicontoh. Karena itu yang tidak bisa jadi bintang menjadi pengagum para bintang. Dipasang di kamarnya bintang. Kalau wanita, wanita-wanita sekarang pasang foto laki-laki, bintang film atau sepak bola. Kalau laki-laki sebaliknya, pasang foto-foto bintang film wanita. Ya kan begitu. Banyak masyarakat itu begitu. Yang kenapa? Karena kerusakan. Ini akibat karena tidak adanya akidah yang benar. Nah, mari kita lihat sekarang perbandingannya sedikit, karena waktu terbatas. Bagaimana wanita-wanita terdahulu? Ayat yang ma'ruf, ayat tentang hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi akan membahas panjang lebar tentang tafsirnya, tapi ada satu yang penting di sini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Kata beliau, kata Imam As-Suddi rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, qala kana nasun min pusaki ahli Madinah. Manusia adalah manusia dari orang-orang fasiknya ahli Madinah. Jadi dahulu sudah ada orang-orang fasik, bukan sekarang. Jadi ketika menggambarkan kehidupan-kehidupan yang soleh, orang-orang yang soleh, jangan dibayangkan bahwasanya manusia-manusia dahulu itu semuanya soleh. Masyarakat malaikat tidak. Ada juga orang-orang yang fasik, tetapi yang lebih banyak orang-orang yang baik. Kata beliau, orang-orang fasiknya dari ahli Madinah, yukhrijuna bil-lail hina yakhtalitu dhullam ila turukil Madinah. Orang-orang fasik keluar sewaktu malam sudah mulai gelap, apalagi dahulu tidak ada penerangan seperti sekarang. Apa yang dia cari? Faya'riduna lin-nisa, cari-cari wanita. Ini dahulu ada pengintai-pengintai wanita, apalagi sekarang. Wa kanat masakinu al-Madinah dayyiqah, dan penduduk atau kota Madinah pada waktu itu sempit. Sempit artinya jalan tidak banyak, sehingga kalau mau keluar ya jalan itu saja. Fa idza kana al-lail kharajan nisa'u ila turuq yaqdina hajatahunna. Jadi mau tidak mau sebagian wanita keluar di waktu malam kalau ada hajatnya, umpamanya mau buang air, keluar karena belum modern WC-nya seperti sekarang. Jadi keluar lewat jalan-jalan tersebut atau ada hajatnya yang lain. Fakana ulaikal fusak ia bertaguna dalika minhunna. Orang pasti-pasti itu menunggu, oh, ini ada wanita, siap-siap memasang gaya atau cara untuk mengambilnya. Faidah ra'au al-mar'ata alaiha jilbab. Tapi kalau dia melihat wanita yang berpakaian tertutup, qalu hadhihi hurratun fakaffu anha. Wah, ini orang merdeka, tidak boleh diganggu. Ya subhanallah, tidak boleh diganggu. Tetapi wa idza ra'a al-mar'ata laysa 'alayha jilbab. Tapi kalau melihat wanita yang telanjang tidak pakai jilbab, qalu hadhihi ama. Oh, ini pasti budak-budak saja. Ini yang bagus di mansa. Ya, mereka mansa lah yang begitu. Ya, dahulu memang seperti itu dan sejarah tetap akan berulang. Seandainya manusia sekarang semua keluar memakai hijab, maka kerusakan itu walaupun ada akan kecil. Tapi ketika semuanya keluar dengan terbuka, orang yang baik pun dihantam. Orang-orang yang mengatakan yang penting kan hati saya baik. Iya, tapi penampilanmu menunjukkan tidak baik. Dan orang tidak melihat ketika jalan hatimu baik. Iya. Ya kan begitu. Atau ada yang tahu, oh, ini hatinya baik, jangan diganggu. Tapi dilihat pakaiannya, dilihat gayanya, oh, sama jadi dengan yang lain. Apalagi seperti kota, tidak saling kenal manusia kebanyakannya, maka terjadilah ya kerusakan sebagaimana yang kita dengar setiap hari. Ya, maka kata Mujahid, kalau mereka memakai hijab jilbab, fayu'lam annahum harair fala yata'arrad lahunna fasikum bi adza wala riba. Ya, tidak ada gangguan dan tidak diragukan. 6. Kemudian ayat yang kedua, ini juga ayat yang ma'ruf, perintah untuk menundukkan pandangannya. Wa kullul mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan seterusnya ayat boleh kepada bapak-bapaknya, saudaranya dan seterusnya. Cuma ingin saya bacakan satu masalah saja di sini. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika turun ayat ini, waliyadribna, lanjut ayat tadi, bihumuriha ala juyubihinna. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, qalat yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal. Semoga Allah memberikan rahmat kepada wanita-wanita muhajirat yang awal. Lamma anzalallahu wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menurunkan dengan khimarnya, penutup muka dan dadanya di atas dada-dada mereka. Kata beliau, wa inni wallahi. Sudah tadi menyebutkan keutamaan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau mengatakan, wa inni wallahi ma ra'aitu afdalu min nisa'il ansar. Saya tidak melihat dari wanita-wanita yang lebih afdal dari kaum Ansar, asyaddu tasdiqan li kitabillah, paling jujur imannya kepada Al-Quran. Tidak pula wala iman, paling kuat imannya ditanzil dengan Al-Quran. Laqad unzilat suratun nur, tatkala diturunkan surat An-Nur. Wal yadribna bihumurihinna ala jiyubihinna. Apa yang dilakukan? In qalaba rija'aluhunna ilaihinna. Tatkala turun ayat ini, laki-laki mereka, menunjukkan girahnya mereka kepada perempuan, laki-laki dari kaum Ansar cepat-cepat pulang ke rumahnya masing-masing kepada anak, istri, keluarganya. Yatluna alaihinna ma anzalallahu ilaihim fiha. Dibacakan ayat ini kepada mereka. Wa yatlur rajulu ala imra'atihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ala kulli dhi qarabatihi. Laki-laki membaca kepada istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan semua dari kaum kerabatnya. Fama minhunna imra'atun illa qamat. Tidak ada seorang pun dari kaum wanita yang telah dibacakan tadi kecuali berdiri, ila murtiha, kepada penutup kepala dan penutup dadanya. Fak tajarat bihi, dan dia langsung memakainya. Tasdiqan wa imanan, sebagai pembenaran dan keimanan. Bima anzalallahu min kitabihi, dari apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Fasbahna wara'a Rasulullah SAW mu'tajirat. Maka menjadilah kami di belakang Nabi, kata Aisyah, mu'tajirat, tertutup, tidak dikenal sipulan-sipulan dan sipulannya. Ka'anna ala ru'usihin al-gurban, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka itu ada burung-burung kecil, tidak goyang-goyang karena tunduk dan patuhnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Langsung dia pakai. Jadi ini yang hendaknya diperhatikan. Ini kalau orang sekarang berlomba-lomba menyelisihi sedemikian rupa, sedikit demi sedikit. Kalau orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mengamalkan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan daripada akidah, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat fi jami'il ibadat, pada seluruh ibadah, baik ibadah badan maupun harta benda. Jadi semuanya diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, termasuk dalamnya ketika kita belajar. Kita belajar supaya ikhlas, tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Karena kebodohan itu adalah kegelapan. Dan ilmu itu adalah nur. Minadz dzulumati ilan nur. Demikian pula kebodohan itu adalah kematian, dan ilmu itu adalah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana mayyitan. Yang sama dikatakan, ustaz bilang mati kalau bodoh. Tidak, Al-Qur'an bilang mati. Awaman kana mayyitan. Maka siapa yang mati? Fa ahyainahu. Maka kami menghidupkannya. Orang dulu mati. Orang-orang jahiliyah dianggap masyarakat yang mati karena tidak punya iman, tidak punya ilmu. Maka Rasulullah SAW datang membawa cahaya, menghidupkannya. Wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas. Nah, karena itu kebodohan mempunyai bahaya yang sangat besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua nabi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, memerintahkan untuk berilmu. Tidak ada yang disuruh bodoh. Wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan min amrina. Ruh, karena tadi kita sebutkan manusia tersusun dari dua sumber, rohania dan jasmani. Kami menurunkan kepada kalian rohani, agama dari perintah kami. Wa ma kunta tadri mal kitab, kalian sebenarnya tidak tahu apa itu kitab. Walal iman, tidak pula iman. Walakin ja'alnahu nuran, kami jadikan ilmu itu sebagai cahaya bagi kalian. Karena itu Rasulullah SAW dalam Al-Quran tidak pernah meminta yang lain kecuali meminta ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman. Nabi tidak pernah meminta tambahan harta, meminta tambahan macam-macam. Cuma satu yang dia minta, minta tambahan ilmu. Dan semua manusia diperintahkan begitu. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian semuanya rob, sifat rabbaniyin, ilmu, ilmu rabbani. Bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun, dari apa yang kalian pelajari dari kitab dan dari apa yang kalian tuallim, ajarkan, dan apa yang kalian pelajari. Kemudian yang keempat, tujuan dari akidah Islam, ar-rahatun nafsiyah wal fikriyah, punya kebebasan roha, dirinya bebas, pikirannya juga bebas, tidak ditekan, tidak stres. Jadi kalau ingin menghilangkan penyakit stres, belajar tauhid. Kenapa sekarang banyak sekali penyakit stres? Karena tidak punya tauhid, atau paling tidak tauhidnya sangat lemah. Karena itu sedikit-sedikit stres. Suaminya kawin, stres. Orang kawin biasa saja, tidak mati jika lo kawin suamimu, tapi stres. Anaknya mati, stres. Rumahnya terbakar, stres. Dipecat dari pekerjaannya karena banyak wanita yang mau masuk, stres. Karena itu roha. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi, ketika dia punya akidah yang baik, selalu berhubungan dengan penciptanya, selalu berkaitan dengan penciptanya, takarrub dengan penciptanya. Maka dia paham bahwasanya segala yang terjadi itu dia kembalikan kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat sejarahnya. Umpamanya Ummu Sulaim, banyak kisahnya. Ketika dilamar oleh Abu Talha, dia tidak terima. Dua kali dilamar sebelum hijrah dan sesudah hijrah ke Habasyah dilamar, tapi dia tidak terima, walaupun dia tidak sebutkan alasannya. Ketika pulang dari hijrah, dilamar lagi. Ya, namanya mungkin sudah jatuh cinta, tidak mau juga melamar yang lain. Maka Abu Talha mengatakan, apa yang kamu cari? Apakah harta atau kedudukan? Saya akan kasih semuanya, yang penting saya diterima. Ya, maka Ummu Sulaim mengatakan, tidak, saya tidak butuh apa-apa. Tapi yang memisahkan kita dan orang-orang seperti kamu sebenarnya tidak pantas untuk ditolak. Tapi ada satu hal yang menjadi penyebab, kamu orang kafir dan saya orang muslimah. Ini menunjukkan akidah yang sempurna. Tidak sama dengan sekarang. Oh, agama itu persoalan yang kedua atau persoalan yang nomor berikutnya. Saya pertama kali punya pekerjaan atau tidak, gagal atau tidak. Ya, macam-macam pertimbangan manusia. Maka akhirnya Abu Talha masuk Islam dan maharnya adalah Islamnya dia. Dia menunjukkan akidah yang sempurna. Kemudian sesudah kawin punya anak. Satu saat anaknya sakit, sakit keras. Ini kan sudah pernah kita sampaikan ringkas saja di sini. Abu Talha ketika keluar, anaknya meninggal. Malam-malam dia pulang, dia mengatakan, mana anakku? Oh, tenang, anakmu lagi istirahat lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu disimpan di pinggir rumah dalam keadaan seperti orang yang tidak ada apa-apanya. Dilayani suaminya dengan baik, dikasih makan jasmani dan rohaninya, karena siap tidak bekerja di luar rumah. Coba bekerja di luar rumah, bagaimana dia siapkan makannya? Pembantu lagi. Dilayani suaminya sudah capek, tapi dia tidak. Dilayani sampai kenyang lahir dan batin, baru diberitahu. Diberitahunya lagi dengan cara yang terbaik. Kalau ada orang yang kita pinjam apa-apanya, dia minta, kita harus menolak atau tidak? Abu Talha menjawab, tidak boleh, harus dikembalikan kepada yang punya. Maka dia jawab, yang punya anakmu kembali meminta. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi dan Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kalian tadi malam. Akhirnya hamil dan melahirkan anak yang lebih baik daripada yang sebelumnya, karena akidah yang baik, yang kesabaran. Tayyib. Kemudian yang kelima ya, selamatul qasdi wal amal. Kalau orang punya akidah yang baik, maka maksud dan amalannya itu selamat dari inhiraf, dari berpaling. Karena itu sebenarnya semua yang berpaling dari jalan yang lurus, besar atau kecil, itu menunjukkan akidahnya yang tidak beres. Al-bid'ah akidahnya tidak beres, apalagi orang musyrikun. Karena akidah kan harus taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada yang hak dari manapun datangnya. Tapi ketika tidak, menunjukkan halal dalam akidah. Karena itu aneh kalau orang mengatakan akidahnya sahihah tapi manhajnya aneh-aneh. Ya tidak benar, karena ada talazum. Kalau akidahnya benar, pasti manhajnya juga benar. Ya. Jadi itu semuanya ungkapan yang menunjukkan ada kekurangan dalam akidahnya dengan berbagai macam penyimpangan. Kemudian yang terakhir, al-hasu 'ala sa'yin mutawatir bihazmin wa jiddin fi sabili ridallahi wa ittiqai sakhtihi. Selalu memberikan semangat dan usaha yang terus menerus dengan segala kesungguhan dan segala daya yang dia miliki untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan atau perempuan dalam keadaan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Jadi syaratnya mendapatkan kehidupan yang thayyibah, ketenangan, mawaddah warahmah, itu dengan amal saleh. Dan amal saleh itu dibangun di atas akidah yang benar. Kalau banyak penyimpangannya ya, tidak akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dan ini juga bukan dalam masalah ketaatan saja amalan, tapi juga dalam berusaha seperti berdagang. Ya, akidah menyuruh untuk berusaha, bercocok tanam dan sebagainya. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya walaupun kiamat sudah datang, kalau kamu memegang biji tanaman, maka hendaklah kamu menanamnya. Menunjukkan petunjuk dari agama tentang harusnya manusia itu berusaha walaupun kiamat sudah datang. Apalagi kalau belum datang, baru tanda-tanda kecil. Jadi orang muslim harusnya ya lebih kiat bersungguh-sungguh daripada orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minul da'if wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat, walaupun lebih utama di sini dalam akidahnya, imannya, tapi juga tidak menghalangi makna yang lain. Lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan orang mukmin yang bersungguh-sungguh lebih disukai daripada yang malas-malas. Yang suka berusaha lebih disukai daripada yang tidak suka usaha. Yang memberi lebih disukai daripada yang suka minta-minta. Yadul ulia khairun kan begitu. Minas sufla, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, dengan akidah diharapkan tujuannya adalah membentuk umat yang kuat. Kuat akidahnya, imannya, jasadnya, kuat dalam memberikan nasihat, ikhlas dalam memberikan nasihat, kuat dalam muamalahnya, demikian pula kuat dalam akhlaknya dan adabnya. Dan tidaklah mungkin kekuatan itu, ini sebagai penutup, kekuatan seperti itu ada pada umat ini sampai yang hak lebih mempengaruhi daripada yang batil, yang hak lebih menonjol daripada yang sesat, yang baik lebih nampak daripada yang jelek, kemuliaan lebih merata daripada kejelekan, dan berjihad di jalan Allah dari semua pengaruh atau kelesatan kehidupan dunia. Maka kalau umat itu kuat seperti itu, maka tinggal menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu. Dan itu lihatlah para sahabat. Ketika kekuatan iman, ibadah, muamalah mereka kuat dibandingkan dengan yang lemah di antara mereka, merata. Maka walaupun jumlahnya sedikit, bisa mengalahkan musuh-musuh mereka yang banyak. Tapi sekarang sebaliknya, kaum muslimin dipertanyakan keimanannya, pemahamannya saja sudah tidak karu-karuan, apalagi akhlaknya, apalagi ibadahnya. Masjid dibangun besar-besar, mewah, bertingkat-tingkat, berlomba membangun menara tinggi-tinggi untuk memanggil orang sholat, tidak ada yang datang kecuali itu-itu saja. Kenapa? Menunjukkan kelemahan iman. Ya, jadi bagaimana kemudian kebaikan itu lebih mempengaruhi daripada kejelekan? Televisinya di waktu sore dia sukai, film-film Cina daripada sholat maghrib, nonton bola tengah malam lebih dia sukai daripada sholat subuh. Jadi begitulah gambaran. Dan sangat disayangkan justru ya umat kita kebanyakannya seperti itu. Maka hendaknya ketika kita ya belajar, khususnya para wanita sebagai pendidik utama di rumah tangganya, ya hendaknya memperhatikan hal ini dengan baik agar Allah Subhanahu wa taala ya menolong kaum muslimin dengan sebab-sebab yang memungkinkan untuk hal itu dengan akidah yang benar. Kemudian sebagai penutup, kita sebutkan ya tentang beberapa kisah ya sedikit. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk ya menemui seorang putri ya, anak Milhan namanya, dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Setelah duduk, Rasulullah sallam tersenyum. Kemudian si wanita tadi bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Beliau menjawab, kelak ada dari sebagian umatku akan mengarungi laut biru untuk berperang di jalan Allah. Perumpamaan mereka seperti para raja yang berkuasa atas tawanan-tawanannya. Maka si wanita tadi berkata, ya Rasulullah, wad'ullaha an akuna minhum, berdoa kepada Allah agar saya termasuk di antara mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakannya. Kemudian Rasulullah SAW kembali tersenyum, lalu dia kembali mengulangi untuk didoakan. Kemudian Rasulullah mendoakan lagi. Sesudah didoakan, beliau bersabda, engkau termasuk golongan yang pertama masuk Islam, dan engkau bukan termasuk yang akhir. Kemudian Anas menceritakan, kemudian putri Milhan ini kemudian menikah dengan salah seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Maka setelah menjadi suami istri, kedua orang ini adalah orang yang pertama naik perahu bersama Bani Qarzah berlabuh. Ketika berlabuh, putri Milhan naik ke punggung untanya, namun dia terpeleset dan jatuh dan meninggal dunia. Ini karena berkat doanya dan imannya. Bahwasanya ya mereka orang-orang yang selalu ingin berjihad, jihad yang sebenarnya, atau jihad dalam menahan hawa nafsu, jihad dalam belajar, ya jihad dalam mendidik anak, jihad menjadi suami yang baik, dan seterusnya. Nah, kemudian satu lagi ya, harus ditopang dengan semangat keadilan dan wara. Ini kisah yang terakhir ya. Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud dari Ismail ibn Muhammad ibn Abi Waqqas, satu saat, ini cerita tentang wanita. Suatu saat Umar mendapat kiriman minyak wangi dari Bahrain. Karena dia kiriman itu harta kaum muslimin. Lalu dia berkata, yakni Umar, demi Allah, aku berharap ada seorang wanita yang pandai menimbang, menakar wangi-wangian ini, sehingga sesudah ditimbang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Maka istrinya namanya Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail berkata, aku pintar menakar dan aku tidak menakarnya untukmu. Jadi zuhudnya dari dua sisi. Dia mau menakar, dia menakar itu untuk kaum muslimin yang lain. Tapi dia tidak mau menakar untuk suaminya. Kenapa? Nanti tidak cukup bagi kaum muslimin. Atau nanti dia tambahkan untuk suaminya. Tapi apa jawabnya Umar? Wah, tidak bisa. Tidak boleh kamu yang menakar. Maka istrinya bilang, kenapa? Apakah ada yang kurang atau kamu meragukan kemampuan saya untuk menakar? Umar menjawab, tidak. Aku hanya khawatir engkau akan mengambilnya dengan cara begini. Dan kau memasukkan tanganmu ke dalam celukan dari minyak wangi itu, sehingga ada yang menempel di tanganmu. Sesudah itu engkau mengusap di lehermu. Itu mengurangi bagiannya kaum muslimin. Jadi, yang melengket saja dianggap mengurangi. Ini orang sekarang sudah korupsi, dibilang tidak apa-apa. Yang penting nanti untuk menyumbang masjid. Jadi bayangkan, ya kehidupannya perbedaan jauhnya. Karena kekuatan iman, kekuatan akidahnya. Nah, sekiranya itu saya yang bisa disampaikan hari ini, gambaran yang ringkas tentang akidah sahih pada sebagian sisi dan juga pengaruhnya dalam membentuk ya, kepribadian khususnya di kalangan para wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.